Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du Alhamdulillah Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji serta menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya. Kita selalu mensyukuri nikmat-Nya dengan taufiknya. Kita selalu berjalan di dalam kebaikan dengan taufiknya. Dan kita senantiasa membutuhkan hidayah, membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, dalam segala sesuatu yang kita perbuat maupun yang kita tinggalkan untuk kebaikan dan keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Dalam kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan membahas mengenai hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebab datangnya dan hilangnya. Ini pembahasan yang mungkin sedikit banyak sudah kita pernah dengarkan. Pembahasan mengenai hidayah, pembagian hidayah. Akan tetapi pembahasan ini perlu diingatkan dan diulangi karena ini menyangkut kebutuhan manusia yang paling pokok. Kebutuhan manusia yang paling pokok. Kalau penduduk sorga saja setelah masuk ke dalam sorga, mereka menetapkan bahwa masuk ke dalam sorga itu adalah hidayah dari Allah, padahal sudah sampai di akhirat. Apalagi sewaktu kita masih di dunia. Ucapan mereka yang kita kenal bersama dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh jalan menuju surga. Dan kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena hidayah dari Allah. Ini pengakuan dari penduduk surga padahal setelah mereka masuk ke dalam surga. Apalagi ketika manusia di dunia. Makanya ketika kita membahas mengenai masalah hidayah, kita berarti membahas kebutuhan manusia yang paling darurat, yang paling mendesak. Dan di sini kita akan mengetahui rahasia kenapa kita diperintahkan dalam dalam Islam untuk selalu memohon hidayah, menempuh jalan yang lurus di waktu yang paling utama untuk memohon, yaitu dalam sholat. Yaitu kita baca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini permintaan yang kalau kita renungkan hakikatnya waktu kita mengucapkannya dalam sholat kita, kita akan faham bahwa permintaan ini sesuai dengan kebutuhan manusia akan hidayah yang demikian sangat besar, dan mereka membutuhkan hidayah itu dalam semua perincian urusannya. Dalam semua perincian urusannya. Karena setiap saat kita menghadapi hal-hal yang di situ kita membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ketahui, para ulama sewaktu menjelaskan tentang makna ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Permintaan hidayah di sini mencakup dua macam hidayah. Pertama, hidayatun ila thariq dan hidayatun fit thariq. Hidayah untuk bisa mengetahui jalan Islam. Yang kedua, hidayah di dalam jalan Islam itu sendiri agar mengetahui perincian kebaikan-kebaikan dalam Islam. Jadi perincian-perincian kebaikan dalam Islam. Setelah kita mengetahui Islam, kita butuh untuk membenarkan akidah kita, kita butuh hidayah. Waktu kita ingin benarkan akidah kita, kita butuh belajar. Ini kita butuh hidayah agar tidak sesat dalam belajar. Ada masalah syubhat yang masih menguasai keyakinan kita, kita butuh segera mengobati penyakit besar ini. Karena orang yang mati di atas syubhat, maka dia akan mati menghadap Allah dalam keadaan hatinya tidak selamat, tidak bersih. Kita butuh hidayah untuk membersihkannya. Agama ada petunjuk yang telah kita ketahui, tapi kita belum bisa amalkan. Kita butuh hidayah agar bisa mengamalkannya. Ada sesuatu yang telah kita amalkan tapi keliru. Kita butuh hidayah untuk bertobat darinya. Sesuatu yang kita keyakini benar padahal itu adalah sesat atau salah, kita butuh hidayah untuk bisa mengetahuinya dan bisa berpindah kepada kebenaran. Semua hidup kita, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita selalu tergantung kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sini, saya nukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Bayanud Dalil ala Butlani Tahlil. Beliau berkata, "Lamma kana al-'abdu fi kulli halin muftakiran ila hadhihi al-hidayati fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu min umurin qad ataha ala ghairil hidayah fa huwa muhtajun ila taubati minha." Dikarenakan seorang hamba, dikarenakan seorang hamba itu dalam semua keadaannya sangat butuh, bahkan sangat mendesak kebutuhannya kepada hidayah Allah dalam semua yang dilakukan maupun ditinggalkannya. Kita meninggalkan sesuatu itu butuh hidayah, karena tarikan nafsu kita yang demikian kuat. Jadi dalam segala sesuatu yang dilakukan dan ditinggalkannya, misalnya perkara-perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran, dia butuh hidayah untuk bertobat darinya. Wa umurin hudiya ila asliha duna tafasiliha. Perkara-perkara yang dia telah mengetahui asalnya, tapi perinciannya dia tidak ketahui, dia butuh hidayah. Au hudiya ilaiha min wajhin duna wajh. Atau dia mendapatkan hidayah dari satu sisi tapi tidak dari sisi yang lainnya. Dia butuh hidayah untuk menyempurnakan kebaikan dalam dirinya. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayati fiha liyazdada hudan. Maka dia butuh untuk disempurnakan hidayah dalam dirinya agar sempurna petunjuk dalam dirinya. Atau perkara-perkara yang dia dapatkan hidayah di masa yang lalu, tapi di masa yang akan datang dia butuh agar dia istiqomah di atas petunjuk Allah, butuh lagi hidayah. Kemudian perkara-perkara yang belum dilakukannya dan itu merupakan kebaikan, dia butuh hidayah untuk bisa mengetahuinya dan bisa mengerjakannya. Dan berbagai macam jenis-jenis kebutuhan manusia terhadap berbagai macam hidayah, perincian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ini, kata beliau, faradallahu alaihi an yas'alahu hadhihi alhidayati fi afdali ahwalihi wa hiya salatu marratin muta'addidatan fil yaumi wa lailah maka Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah hidayah ini di waktu yang paling utama. Dimintanya bukan di sembarang waktu, tapi waktu yang paling utama, yaitu ketika hamba menunaikan sholat, diperintahkan untuk meminta hidayah ini berkali-kali dalam sehari dan semalam. Ya, ini dalam ucapan kita, ihdinas siratal mustaqim wa qad bayyana anna ahlihi anna ahla hadhihi ni'mati mughayiruna lil maghdubi alaihim al yahudi wan nasara ad-dallin. Dan Allah menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan nikmat ini, yaitu hidayah ini, maka dialah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Coba antum perhatikan, dalam semua keadaan kita butuh hidayah. Dan wallahi ayyuhal ikhwatu fillah, antum merasakan dalam kehidupan kita, perkara-perkara yang kita ingin tinggalkan dan kita tahu itu adalah maksiat, mungkin telah kita tinggalkan sebagian perbuatan maksiat, tapi ada maksiat lain yang mungkin di situ berhubungan dengan berhubungan dengan perkara-perkara yang menjadikan kita sulit meninggalkannya. Mungkin kita di kantor, kita harus berhadapan dengan atasan kita. Mungkin kita harus berhadapan dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, atau bahkan dengan orang yang terdekat dengan diri kita, anak istri, suami istri, atau anak-anak kita. Kita butuh hidayah dan kekuatan untuk bisa mengerjakannya. Dan ini kita alami setiap saat. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dimudahkan dalam kebaikan untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dimudahkan dia untuk ketika menghadapi orang, maka dia bisa menghindari perbuatan maksiat. Dia mudah untuk menasihati orang dalam kebaikan misalnya. Lingkungannya dimudahkan untuk mendukung dia dan keluarganya agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini semua butuh hidayah dari Allah. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, kalau kita renungkan, kita mengucapkan dalam keseharian kita doa ini, ihdinas siratal mustaqim, itu karena memang manusia butuh kepada hidayah setiap saat, setiap tarikan nafasnya, setiap waktu. Dan disinilah kita pahami ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang terkenal, an-nasu yahtajuna ilal ilmi aksaru min hajatihim ila ta'ami wa syarab li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan au marrataini wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia butuh kepada ilmu, ya ini petunjuk Allah, hidayah, dalam sehari lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan sehari sekali atau dua kali, tetapi ilmu petunjuk dari Allah dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafas mereka. Sesuai dengan jumlah tarikan nafas mereka. Makanya meminta hidayah ini adalah perkara yang mesti dilakukan oleh manusia bersungguh-sungguh, karena dia mengetahui kebutuhannya kepada hidayah. Oleh karena itu, kalau kita membayangkan dalam kehidupan kita, banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin kita kerjakan, tetapi apakah sudah kita mengerjakannya dengan benar? Wa kaifa bil qabul, bagaimana urusan diterimanya kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini butuh hidayah. Ini butuh hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama, di antara namanya yang maha indah adalah Al-Hadi. Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah. Berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang selalu memohon hidayah kepadanya. Mencintai hamba-hambanya yang mengetahui bahwa dia butuh kepada hidayah, sehingga dia selalu minta kepada Allah setiap saat. Ketika dia mengerjakan kebaikan, dia meninggalkan keburukan, dia ingin memperbaiki kesalahan dalam dirinya, hidayah ketika dia berjalan di satu tempat agar tidak mendapatkan hal-hal yang merusak agamanya, ketika dia bekerja agar tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak imannya, dan semua dia butuh hidayah. Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, artinya dialah yang membimbing hambanya, menunjukkan hambanya kepada sebab-sebab yang menjadi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayati aduwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan sebagai pemberi pertolongan. Surat Al-Furqan ayat ke-31. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, keselamatan manusia, keberuntungan mereka tergantung dari hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah Allah, dia akan beruntung. May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang Allah sesatkan, kamu tidak akan dapatkan seorang pun yang bisa menolongnya. Dalam ayat lain, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan akhirat. Nah, dari sini kita mengetahui kebutuhan kita kepada hidayah demikian besar ayyuhal ikhwatu fillah. Antum mengenal sunnah dan kita semua mengenal sunnah itu adalah hidayah dari Allah. Saat ini kita butuh hidayah di dalam sunnah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengumpamakan seperti ini. Orang yang telah mengetahui jalan. Orang yang telah mengetahui jalan, taruhlah sekarang jalan dari Surabaya menuju ke Solo atau Jogja. Sekarang ketika orang menempuhnya, apakah semua sampai di tujuan? Padahal dia telah mengetahui jalannya. Telah mengetahui jalur-jalurnya. Mungkin dia membawa peta. Petunjuk jalan. Apakah semua sampai? Kemudian kalau semua sampai, apakah dia sampai dengan mulus? Atau ada yang tertunda? Atau bahkan ada yang celaka di perjalanan? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pengetahuan tentang jalan saja tidak cukup. Di dalam jalan kita butuh kepada petunjuk. Ibnu Qayyim mengumpamakan seperti perjalanan di zaman dahulu. Ketika kita melewati padang pasir, kita harus tahu tempat kita berhenti dan istirahat di mana. Karena kalau salah tempat, bisa-bisa kita celaka. Mungkin banyak binatang buas di situ. Di tempat mana yang ada air untuk kita singgah mengambil bekal. Kita mengambil bekal pun harus secukupnya, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga kurang. Kapan kita harus beristirahat? Kapan kita harus melanjutkan perjalanan? Ini semua perjalanan dunia. Yang paling-paling resikonya adalah kebinasaan badan. Bagaimana perjalanan menuju akhirat? Yang resikonya adalah kebinasaan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, benar-benar kebutuhan manusia kepada hidayah itu sangat besar. Saya katakan, kita semua belajar menuntut ilmu. Apakah semua yang menuntut ilmu nanti akan menjadi seorang yang benar-benar memahami dan mengamalkan ilmu? Apa jawabannya? Tidak. Kalau antum masih ingat, saya pernah jelaskan dulu ucapannya di salah satu kajian di sini atau di tempat lain. Ucapannya Imam Bukhari sewaktu dia menyebutkan tentang kondisi penuntut ilmu di zamannya yang merupakan zaman keemasan periwayatan hadis. Ribuan orang yang menghadiri majelis hadis. Apa kata beliau dalam sebuah nukilan yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Ra'i wa Adabis Sami. Imam Bukhari pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan. Maka bersabarlah wahai para pencinta sunnah, sesungguhnya kalian yang paling sedikit jumlahnya. Yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Imam Bukhari mengucapkan ini di zaman beliau, diterangkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, zaman keemasan periwayatan hadis. Apakah beliau tidak melihat banyaknya orang yang menghadiri majelisnya? Imam Bukhari kalau datang kemana-mana orang berkumpul, berlarian datang ke majelisnya. Beliau mengucapkan ini dengan maksud untuk memahamkan bahwa ahlu sunnah yang sejati itu sedikit jumlahnya, karena tidak semua mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa semangat mempelajari sunnah, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Ini kenyataan yang disebutkan oleh para ulama, dan yang semakna ini banyak ucapan dari para ulama yang lainnya. Maksudnya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa di antara kebanyakan yang menghadiri majelis-majelis ilmu, hanya sedikit yang akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar memperbaiki dirinya dengan ilmu, memahami dan mengamalkannya. Karena semua tergantung dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita belajar sekarang butuh untuk memperbaiki niat kita agar ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah itu kita butuh hidayah untuk bisa mengamalkannya. Dalam beramal pun kita butuh hidayah untuk bisa ikhlas, tidak meniatkannya untuk pamer, juga tidak meniatkannya untuk tujuan dunia. Ada orang yang beramal tidak ingin dipamerkan kepada orang lain, seperti kata para ulama, sembunyi-sembunyi dilaksanakannya, ikhlas. Artinya dia tidak ingin menampakannya di hadapan orang, tapi ternyata tujuannya untuk kepentingan dunia. Tujuannya untuk dunia, dan ini lebih parah daripada perbuatan riya. Maka kita butuh kepada hidayah untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit-penyakit seperti ini. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, di sini sekali lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pantas untuk kita selalu minta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dariku. Maka mintalah hidayah kepadaku, kepada Allah, maka aku akan berikan hidayah itu kepada kalian semua. Bagaimana mungkin dikatakan semua manusia sesat? Memang asal penciptaan manusia semuanya cenderung kepada tauhid. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumu syayatinu fajitalathum andinihim. Dalam hadis kursi yang lain riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari kecenderungan kebaikan mereka. Jadi manusia asalnya baik. Kalau tidak dipengaruhi syaitan, dia akan cenderung kepada kebenaran. Tetapi kebaikan ini bukan kebaikan yang sempurna. Ini adalah asal. Ini dibutuh untuk dibenarkan, disempurnakan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya semua manusia tersesat kecuali yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita renungkan dengan seksama ayyuhal ikhwatu fillah, dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sewaktu kita mengamalkan ilmu, sewaktu kita mengamalkan ilmu, sewaktu kita belajar, apalagi waktu kita mempraktekannya, sewaktu kita menjalankan ilmu ini di antara saudara-saudara kita, sewaktu ada perselisihan, ada masalah-masalah pribadi, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita di perjalanan, kita semua merasakan bahwa banyak godaan-godaan syaitan dan tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha untuk memalingkan kita dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cuma dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa meluruskan kita untuk bisa benar-benar berpegang teguh dengan agamanya, bisa mengamalkan ilmunya, ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini gambaran tentang kebutuhan manusia terhadap hidayah. Yang jelas kebutuhannya adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala al-hadi, yang maha pemberi petunjuk, yang maha sempurna rahmat dan karunianya, dia mensyariatkan kepada kita untuk meminta sesuatu yang dia maha mengetahui memang kita sangat membutuhkan sesuatu itu, untuk kita selalu minta dalam sholat kita, dalam sholat maupun di luar sholat kita, kita membaca surat Al-Fatihah maupun ayat-ayat lainnya dalam Al-Quran yang mengandung makna permohonan hidayah atau kesempurnaan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena banyak yang berpuasa, mungkin untuk persiapan berbuka, insyaallah setelah sholat maghrib kita akan lanjutkan kajiannya dengan menjelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan hidayah, sebabnya ataupun maknanya serta macam-macamnya, insyaallah. Untuk kajiannya saya cukupkan sementara, kita lanjutkan insyaallah setelah salat maghrib. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.